Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk di dalam pembahasan bab yang baru dari buku Taisirul Alam Sarah Umdatul Ahkam, yaitu bab Kaifiyatus Shalah 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cara bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 117. An Abdurrahman ibn Abi Layla qala laqiyani Ka'b ibn Ujrata faqala ala uhdi laka hadiyatan inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad 'alimna kayfa nusallim 'alayka فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dari Abdurrahman ibni Abi Layla, ia menuturkan, Ka'ab ibnu Ujrah menemuiku, kemudian ia berkata, tidakkah aku ingin beri hadiah kepadamu dengan sebuah hadiah? Sesungguhnya Nabi SAW keluar menemui kami dan ia berkata, dan kami berkata, atau kami bertanya, wahai Rasulullah, sungguh kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Namun bagaimanakah kami bersalawat kepadamu? Kemudian Nabi SAW bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis ini, ya, seorang tabi'in dan ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Abdurrahman ibnu Abi Layla itu bertemu dengan salah satu sahabat Nabi SAW yang bernama Ka'ab ibnu Ujrah. Kemudian Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Abdurrahman ibnu Abi Layla, maukah engkau aku beri satu hadiah? Dan hadiah yang paling baik di mana mereka saling memberikan hadiah, dan ini adalah satu hal yang benar, adalah memberikan hadiah dalam ilmu syar'i. Jadi memberikan hadiah dengan apa? Dengan ilmu syar'i. Dan itu adalah hadiah yang paling baik. Jadi ketika seseorang memberikan hadiah, tetapi hadiahnya bukan berupa barang, bukan berupa benda yang berharga, tetapi hadiahnya adalah berupa ilmu. Ya. Nah, maka apa? Sahabat Ka'ab ibn Ujrah itu juga memberikan hadiah kepada Abdurrahman ibn Abi Layla dengan ya, ilmu. Nah, maka ketika itu ya, Abdurrahman ibn Abi Layla merasa bergembira dengan hadiah yang sangat berharga tersebut. Kemudian ya, Abdurrahman ibn Abi Layla mengatakan, ya tentu, ya berikanlah hadiah itu kepadaku. Nah, kemudian sahabat Ka'ab ibn Ujrah menceritakannya bahwasannya ya Nabi SAW itu keluar menemui kami. Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Tetapi ya, kami belum tahu bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menyebutkan salawat seperti yang di dalam hadis tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, makna daripada salawat yang dibaca di dalam salat ini adalah ya, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada nabinya Muhammad dan juga kepada keluarganya. Nah, yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah pengikutnya, orang-orang yang mengikuti agamanya, orang-orang yang mengikuti ajarannya. Nah, maka apa? Ya, salawat ini, ya, salawat ini juga disertakan dengan keberkahan. Ya, dan keberkahan itu sesuatu yang sangat banyak. Dan salawat ini pun juga disertakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ya, bapak para nabi, ya. Dan yang dimaksud dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim yang mereka adalah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang soleh setelahnya. Nah, kemudian apa? Ya. Dalam salawat ini pun juga ada tambahan berkaitan dengan kebaikan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya seperti keberkahan yang telah didapatkan oleh para nabi dari keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian doa ini ditutup dengan innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah Hamid yang memiliki banyak pujian, wa Majid, dan Majid adalah zat yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Dan ini termasuk dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah ya, makna secara umum dari hadis yang ke-117 berkaitan dengan bagaimana ya, kita bersalawat kepada Nabi SAW ketika kita ya, sedang melakukan sholat. Nah, tentu apa? Ini adalah salah satu ya, salah satu bacaan yang bisa kita baca di dalam ya, kita bersalawat kepada Nabi ketika kita bertasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Artinya apa? Masih banyak ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang cara membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Sebagaimana juga ketika doa istiftah itu pun juga banyak versinya, banyak ragamnya. Dan ragam membaca doa istiftah itu juga adalah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana juga bacaan di dalam sujud ataupun bacaan di dalam ruku. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kedua dari hadis ini adalah berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat ya bahwasannya wajibnya membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir di dalam salat. Ya, jadi kalau tasyahud awal itu tidak wajib. Nah, sehingga apa? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasannya tasyahud yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu berbeda, artinya apa? Lebih singkat pada tasyahud awal. Nah, sehingga apa? Dapat disimpulkan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca salawat seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Seandainya salawat ini ya ditinggalkan, ya maka tidak sahlah salatnya. Dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya berargumentasi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat bertanya kepadanya, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersalawat kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kulu, katakanlah. Nah, dalam kalimat kulu katakanlah ini menunjukkan apa? Perintah. Dan hukum asal perintah itu adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Nah, kemudian ya, dalil yang paling jelas juga adalah yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Abu Hatim di dalam sahihnya ya, berkaitan dengan ya perintah untuk ya mengucapkan salawat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Nah, berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan juga kebanyakan para ulama di mana mereka berpendapat bahwasannya membaca salawat kepada Nabi ini termasuk di dalam sunnah, bukan satu hal yang wajib. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, setelah ya beliau menjelaskan tentang ya doa tasyahud, kemudian beliau bersabda, idza fa'alta hadza faqad qadaita salataka, jika engkau telah mengerjakan hal ini maka engkau telah ya menyelesaikan salatmu. Nah, dalam hadis ini tidak dijelaskan tentang bacaan apa? Salawat. Ketika Nabi sallam ya menjelaskan tentang bacaan tasyahud ya sampai dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, maka setelah itu Nabi mengatakan, idza fa'alta hadza, kalau engkau sudah membaca ini, faqad qadaita salataka, maka engkau telah menyelesaikan apa? Salatmu. Nah, berarti dapat difahami bahwasannya membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah termasuk di dalam sunnah dan bukan satu hal yang wajib. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa hukum. Yang pertama adalah wajibnya salat atau wajibnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir di dalam salat. Nah, kemudian ya, apa yang dimaksud dengan salawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, maka seorang ulama yang bernama Abul Aliyah, beliau mengatakan, salatullahi 'alan nabiyhi sana'uhu 'alaihi wa ta'zimuhu. Maka salawatnya Allah kepada nabinya artinya apa? Pujian Allah kepadanya dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi ketika Allah itu bersalawat, maka artinya apa? Allah memuji, Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan salawatnya malaikat, kemudian salawatnya orang-orang yang beriman artinya apa? Doa, permohonan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pujian ataupun pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ada buku khusus yang membahas tentang salawat ini yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul ya, Jilaul Afham. Ya, buku ini membahas khusus tentang masalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari arti salawat, kemudian kaitan apakah salawat ini boleh kepada selain Nabi. Misalkan kita bersalawat kepada Abu Bakar, Allahumma salli ala Abi Bakrin, Allahumma salli ala Umar, Allahumma salli ala Utsman, Allahumma salli ala Ali. Nah, maka apa dalam buku itu sebutkan boleh kita bersalawat kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi salawat itu bukan menjadi syiar seperti kita ya mengucapkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dipenuhi adalah kita berdoa dan kita bersalawat kepadanya. Nah, itu adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, alasannya sangat jelas, karena agama ini bisa sampai kepada kita ya melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Kita sekarang menjadi seorang muslim, kita bisa salat, bisa puasa, ya, bisa mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebabnya adalah ya apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga apa? Salah satu hak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita mendoakan dan kita ya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga apa? Ya, disebutkan di dalam banyak hadis ya, di antaranya hadis berkaitan dengan ya tiga kelompok orang yang akan merugi. Salah satunya adalah ragima anfu rajulin dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi. Jadi sungguh celaka orang yang namamu disebutkan tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Dan ini merupakan hak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak bersalawat, maka orang ini disifati dengan orang yang paling bakhil. Ya, jadi orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dapat bersalawat kepadanya. Seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Salawat ini atau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi satu syiar, ya, syiar yang harus dimazharkan, yang harus dijelaskan, yang harus diterangkan, ya, seperti itu. Sehingga di beberapa tempat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bergemuruh sambil mengucapkan Allahumma sholli alaihi begitu. Nah, itu sebenarnya harusnya begitu. Ya, walaupun tidak terlalu apa berlebih-lebihan seperti itu. Ya, tetapi memang ketika nama Nabi Muhammad itu disebutkan kita apa bersalawat kepadanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada sahabatnya bagaimana mengucapkan salam dan juga salawat kepadanya. Nah, sehingga apa? Salawat ini ya sebaiknya itu digabungkan dengan salam. Ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, jadi salawat ini digabungkan dengan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keempat, di antara sebab tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diangkatnya derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah doa umatnya kepadanya. Jadi doa apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu. Maka dengan doa itu merupakan satu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya memiliki kedudukan yang tinggi dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak berarti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membutuhkan apa? Doa keselamatan. Jadi ini yang keliru seperti itu. Ya, umat Islam aja nabinya itu perlu didoakan untuk selamat. Ya, sedangkan kami punya juru selamat katanya begitu. Ya, nah itu yang keliru. Ya, artinya apa? Walaupun itu doa, tetapi doa itu adalah satu kepastian. Ya. Jadi sama ketika kita mengucapkan para sahabat dengan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Nah, maka bentuk kalimat itu doa. Kalau doa itu kan sebuah harapan pada asalnya. Tetapi apa? Doa dengan seperti itu adalah satu kepastian. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah meridai para sahabat dan para sahabat sudah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Artinya apa? Ini satu kepastian. Nah, demikian pula ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan salawat kepadanya dan memberikan salam kepadanya, ini bukan berarti kita ya berharap dalam arti apa? Ya, mudah-mudahan Rasulullah SAW diberikan salawat ataupun salam. Tetapi ini satu kepastian. Karena Allah sudah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya, jadi ini menunjukkan satu kepastian. Ya, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, ya, bahwasannya ulama-ulama terdahulu mereka itu saling memberikan hadiah dalam masalah ilmu, dan mereka menjadikan ya ilmu itu sebagai pemberian hadiah yang sangat berharga. Nah, artinya apa? Bagaimana ulama terdahulu itu betul-betul menjadikan ilmu itu sesuatu yang berharga, sehingga tinggi dan rendahnya kedudukan ilmu itu dilihat dari apa? Ya, tinggi dan rendahnya seseorang itu dilihat dari ilmu yang dimilikinya, seperti itu. Ya, nah, berbeda dengan kenyataan sekarang. Ya, ilmu agama itu justru ilmu yang apa? Terpinggirkan. Ya, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, pelajaran agama Islam itu paling 2 SKS seperti itu. Ya, dari sekitar misalkan apa 8 SKS yang ada misalkan di jenjang S1 seperti itu. Ya, hanya sedikit seperti itu. Ya, apalagi pendidikan agama Islam menjadi apa? Ya, salah satu mata kuliah dasar umum seperti itu. Ya, nah, sehingga apa respon atau minat ya mahasiswa juga sangat kurang seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, sekarang orang dinilai itu bukan dilihat dari ilmu yang bersifat diniyah, tetapi ilmu yang bersifat apa? Ya, dunyawiyah seperti itu. Ya, padahal dulu para ulama ya mereka apa? Sangat menghargai apa? Menghargai ilmu seperti itu. Ya, dan itulah yang menjadi keberkahan dari para ulama karena apa? Mereka sangat menghargai ilmu. Ya. Nah, sehingga peradaban Islam itu adalah peradaban ya yang dibangun salah satunya dengan apa? Dengan ilmu seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di dalam doa ya salawat itu disebutkan innaka hamidum majid. Ya, disebutkan hamidun majidun. Nah, maka apa? Alhamdu dan al-majdu, maka itu menunjukkan satu kesempurnaan. Artinya apa? Kesempurnaan itu akan kembali kepada makna hamid dan majid. Hamid adalah yang banyak pujian, majid adalah yang banyak kemuliaan. Kenapa? Karena pujian itu ya konsekuensinya adalah mengagungkan dan memuliakan. Jadi orang yang memuji ya, maka konsekuensinya dia harus apa? Mengagungkan ataupun memuliakan yang dipuji. Nah, sedangkan al-majdu adalah menunjukkan sifat kemuliaan dan juga keagungan. Ya. Nah, sehingga apa? Ini menunjukkan sifat al-ikram, ya, satu hal yang mulia, dan ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-barakah. Ya, disebutkan dalam doa itu apa? Ya, apa namanya? Kama barakta atau wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan barakah adalah apa? Ya, bertambah dan berkembang. Ya. Nah, maka apa? Doa keberkahan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, ya. Ini juga digandengkan dengan doa keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga para nabi yang berasal dari keturunannya. Nah, artinya apa? Doa keberkahan ini, ya, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rasulnya apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan juga apa? Para nabi-nabi setelahnya, berupa kebaikan dan luasnya kebaikan, dan kebaikan itu terus menerus dan juga langgeng. Nah, ini adalah 7 ya faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kemudian di dalam buku ini disebutkan tentang beberapa tambahan penjelasan, ya. Yang pertama, ya, bahwasannya sesuatu yang disepakati bahwasannya Nabi Muhammad SAW ini adalah sebaik-baik makhluk, ya. Sebaik-baik makhluk, ya. Namun kenapa di dalam doa salawat ini disebutkan, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, ya, berikanlah pujian itu kepada Muhammad dan pengikutnya sebagaimana engkau telah memberikan pujian itu kepada Ibrahim dan juga nabi-nabi setelahnya. Padahal apa? Nabi yang paling utama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama menjelaskan, ya, para ulama al-bayan, ulama bayan. Jadi dalam apa pembahasan tentang sastra ada yang namanya ilmu bayan, ya. Kemudian para ulama itu menjelaskan bahwasanya apa? Orang yang diserupakan itu, ya, maka apa? Kedudukannya itu sedikit lebih rendah, ya, daripada yang apa? Yang diserupakan. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu diserupakan dengan Nabi Ibrahim, berarti kedudukan Nabi Muhammad itu lebih rendah sedikit dari Nabi Ibrahim. Nah, tetapi apa? Ya, ini bukan, ya, maksud tujuannya seperti itu. Ya, kenapa? Karena, ya, penyerupaan di sini yang paling penting adalah sifat-sifat yang ada pada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, artinya apa? Ya, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, lebih rendah kedudukannya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, pengertian daripada, ya, Muhammad dan Ali Muhammad ataupun Ibrahim dan Ali Ibrahim, ya, pengertian yang paling baik bahwasanya apa? Yang disebut dengan Ali Muhammad itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Ya, jadi bukan keluarga Nabi Muhammad. Sedangkan yang dimaksud dengan Ali Ibrahim, ya, adalah apa? Seluruh para nabi setelahnya. Termasuk di dalamnya adalah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada nabi dan pengikutnya sebagaimana pujian itu juga sudah diberikan Allah kepada para nabi sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Nah, kemudian faedah yang kedua, ya, faedah yang kedua disebutkan, ya, tentang penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahutaala di dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-22 ya, halaman 456. Nah, di mana beliau mengatakan bahwasanya ya, di dalam hadis-hadis yang sahih beliau belum pernah mendapatkan bahwasannya bacaan salawat itu khususnya pada salawat Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan lafaz ya, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasannya apa? Beliau belum pernah mendapatkan hadis-hadis tentang itu. Bahkan yang masyhur dan yang paling banyak ya, hadis-hadis itu menjelaskan apa? Tanpa disebutkan ali Ibrahim. Jadi hanya menyebutkan apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, tanpa menyebutkan wa ali Ibrahim. Bahkan di dalam sebagian lafaznya hanya disebutkan wa ala ali Ibrahim ya. Nah, maka apa? Hadis yang berkaitan dengan penyebutan Nabi Ibrahim dan Ali Ibrahim ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Tetapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala bahwasannya hadis tersebut bukan hadis yang sahih berkaitan dengan bacaan salawat kepada Nabi Ibrahim dengan disertai kepada pengikut Nabi Ibrahim. Nah, ini pun juga diikuti oleh salah satu muridnya yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Jilaul Afham, di mana beliau menyebutkan bahwasanya kebanyakan hadis-hadis yang sahih dan juga hasan bahkan seluruhnya sangat jelas menyebutkan tentang salawat kepada Nabi dan keluarganya, kepada pengikutnya, tetapi berkaitan dengan Nabi Ibrahim maka apa? Tidak ditemukan tentang salawat itu kepada Nabi Ibrahim dan pengikutnya ataupun keluarganya. Tetapi yang disebutkan adalah kepada Ali Ibrahim saja ataupun kepada Ibrahim saja. Dan tidak ada hadis yang sahih di dalamnya yang menyebutkan kepada apa? Ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Nah, ini menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, tetapi apa? Walaupun ya, mereka itu adalah seorang ulama, kedua-duanya adalah ulama, tetapi ketika itu bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, maka apa? Pendapat itu pendapat yang tertolak. Nah, sehingga apa disebutkan di sini, walaupun mereka itu memiliki kedudukan yang sangat mulia, ya, di mana mereka itu adalah orang yang terpercaya dalam masalah riwayat dan diroyat, tetapi sesuatu yang perlu untuk ya, diberikan catatan kepada pembaca bahwasannya apa yang telah dikatakan oleh dua ulama tersebut di dalam buku-bukunya, di mana buku-buku ini tersebar dan dibaca oleh orang banyak, maka pendapat ini adalah pendapat yang tidak jelas argumentasinya. Kenapa? Menggabungkan antara Ibrahim dan Ali Ibrahim di dalam salawat ketika solat ataupun juga tabrik mengucapkan Allahumma barik ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, ini sebetulnya ada hadisnya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita baca. Dan ini adalah apa? Hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, sehingga apa? Ya, pernyataan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala adalah pernyataan yang ya keliru seperti itu. Dan artinya yang betul apa? Salawat itu kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Ali Ibrahim. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hadis-hadis dan jalan-jalan periwayatan tentang tata cara solawat kepada Nabi SAW dengan redaksi yang berbeda-beda. Nah, maka apa? Ada kalangan ulama yang mereka itu apa? Menggabungkan seluruh bacaan salawat itu di dalam solat. Ya, jadi menggabungkan. Jadi dari beberapa hadis digabungkan bacaan salawatnya sehingga apa? Salawatnya itu bisa berbeda-beda. Nah, maka apa? Menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang keliru, bahkan lebih cenderung kepada perbuatan bid'ah. Ya, artinya apa? Bukan berarti bacaan yang berbeda-beda itu digabungkan jadi satu kemudian jadi bacaan yang dibaca ketika bersalawat kepada Nabi. Tetapi bacaan yang berbeda-beda itu maksudnya apa? Boleh dibaca pada satu saat kemudian pada saat yang lain dengan membaca ya bacaan salawat yang lain. Sebagaimana dalam doa istiftah misalkan. Kita boleh membaca misalkan Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Atau juga mungkin pada salat yang lain kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard dan seterusnya. Nah, maka itu yang dimaksud ya, bukan berarti nanti dalam satu salat kita membaca dengan cara apa? Digabungkan seluruh bacaan tersebut. Nah, tentu apa? Ini yang keliru. Nah, sehingga apa? Yang dianjurkan maka kita apa? Sesekali kita boleh membaca misalkan ya salawat yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud ataupun juga Ibnu Abbas ataupun yang lainnya dengan salawat yang berbeda. Nah, tentang bacaan-bacaan salawat ini nanti bisa dilihat di dalam buku ya Tata Cara Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Di situ disebutkan tentang beberapa bacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri pribadi kami dan syaitan. Mudah-mudahan kita diberikan ya pemahaman yang baik tentang ilmu ini dan yang paling penting adalah kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan apa yang kita sudah ketahui. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sambil menunggu waktu salat Isya kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan. Ya. Ya, jadi yang pertama adalah apa? Ya, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, seperti apa yang dibaca ketika salat. Itu yang paling utama. Ya. Tetapi yang paling ringkas adalah kita bersalawat kepada Nabi dan mengucapkan salam. Allahumma shalli ala Muhammad ya wa sallim alaih atau dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sedangkan salawat-salawat yang ada yang dibuat dengan maksud tujuan untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka justru itu kebalikannya. Adalah bentuk pengkultusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang apa? Mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hampir sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibuatlah beberapa salawat, versi salawat, ada namanya salawat ya, nariyah, salawat ya, badriyah, salawat apa saja seperti itu. Yang itu sebetulnya kalau kita lihat apa? Ya, salah satu bentuk ya pengkultusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalkan begini. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, disebutkan kata Toha, kata Yasin. Apakah Toha dan Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan? Ya, apalagi dalam bait berikutnya. Tawassalna bibismillah. Ya, tawassalna bibismillah. Seperti di situ ada tawassul kepada apa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apa? Kita mencukupkan salawat ini sebagaimana salawat yang ada di dalam bacaan salat seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan apa? Nasib Nabi Adam ataupun Nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, ini wallahualam bisawab. Saya tidak bisa menjawab begitu, ya. Wallahualam bisawab. Nah, kemudian mungkin yang terakhir ini saya bacakan satu dari satu buku yang berjudul Al-Qaulul Mubin fi Akhta Al-Musallin, ya, berkaitan dengan pertanyaan yang minggu lalu yang kita pernah tunda berkaitan dengan menambah lafaz Sayyidina di dalam tasyahud ataupun di dalam salawat kepada Rasulullah SAW ketika salat. Nah, di dalam buku ini disebutkan, ya, perkataan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, di mana dijelaskan di sini para ulama berbeda pendapat tentang penambahan lafaz Sayyidina di dalam salat atau di dalam salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apa? Saya mencukupkan penjelasan ini dengan pertanyaan yang pernah diajukan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana Ibnu Hajar pernah ditanya tentang hal ini, kemudian dia menjawab dengan penjelasan yang cukup baik. Nah, kemudian disebutkan tentang redaksinya ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala ditanya tentang bagaimana cara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat ataupun di luar salat. Baik itu berkaitan dengan kewajibannya ataupun sunnahnya. Artinya terlepas dari apa? Apakah salawat itu wajib ataukah apa? Sunnah ketika di dalam salat atau di luar salat. Nah, apakah disyaratkan ketika membaca salawat itu dengan penambahan lafaz Sayyidina, ya, atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang lain seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina khalqi au Sayyidit walidi Adam, ataupun kita cukup membaca dengan Allahumma salli ala Muhammad, dan manakah yang lebih utama, dengan kita menambah lafaz Sayyidina ataukah kita mencukupkan, ya, bacaan salawat itu seperti yang ada di dalam hadis Nabi SAW tanpa tambahan Sayyidina. Jadi cukup Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kemudian apa? Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ya, mengikuti lafad-lafad yang ma'thur yang ada di dalam hadis, maka itu lebih kuat. Ya, maka itu lebih kuat. Nah, mungkin alasannya kenapa tidak disebutkan ala Sayyidina Muhammad tetapi langsung ala Muhammad. Mungkin alasannya apa? Ya, ini adalah bentuk tawadhu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, ketika salawat itu cukup dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Nah, sehingga apa? Seandainya pakai tambahan Sayyidina itu sesuatu yang memang pendapat yang paling kuat, maka tentu hal ini ada penjelasannya dari sahabat, kemudian juga dari para tabi'in. Tetapi apa? Tidak ada hadis-hadis ataupun asar-asar dari para sahabat dan juga dari tabi'in yang menjelaskan bahwasannya apa? Mereka itu menambah Sayyidina Muhammad. Ya, padahal apa? Mereka itu adalah orang yang paling besar kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i termasuk ulama yang paling, ya, memiliki pengagungan yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau di dalam pengantar kitabnya, ya, dan ini menjadi buku yang pegangan di dalam madhabnya, yaitu kitab Al-Umm, beliau menyebutkan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mencukupkan apa? Kata Muhammad, dan tidak perlu menambah apa? Sayyidina. Baik itu di dalam solat ataupun di luar solat. Ya, walaupun nanti apa? Ada juga ulama yang berpendapat kalau di dalam solat itu tidak perlu menambahkan, tetapi kalau di luar solat maka hal itu diperbolehkan. Berkaitan dengan tambahan Sayyidina ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.